sendiri. Tiada temanku nanti di sekitarku di hadiam. Tiada seindah dulu. Mungkinkah ini berarti aku telah patah hati? Walaupun ku berkata bukan, bukan itu. Penyesalanku makin dalam dan semua milik dan hidupku. Aku tak mau menderita begini. Mudah-mudahan ini hanya mimpi, hanya mimpi. Salahku makin